subhanahu wa ta'ala, ya, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Ini juga satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'ama. Apabila engkau mendapatkan nikmat, rawatlah nikmat tersebut. Karena sesungguhnya kemaksiatan, ya, akan menghilangkan nikmat. Kalau kita bermaksiat, maka Allah SWT akan mencabut nikmat tersebut dari kita satu persatu. Oleh karenanya, setelah bulan Ramadan ini, yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, hendaknya bagi kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus mengakui bahwa masih banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja setelah salat beliau istighfar, astaghfirullah. Setelah salat. Demikian juga seorang hamba setelah melakukan ibadah, hendaknya dia merasa bahwa dia masih kurang ibadahnya. Jangan ujub, jangan sombong. Tetapi hendaknya kita merasa bahwa kita masih kurang. Masih banyak salahnya. Itulah sifat orang-orang yang beriman. Hasan al-Basri pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal-munafiku jama'a isa'atan wa amna. Orang mukmin itu menggabung antara dua hal. Dia berbuat baik, berbuat ihsan, tapi dia juga syafaqah, khawatir. Khawatir kalau tidak diterima oleh Allah SWT ibadahnya. Ya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu juga menggabung antara dua hal. Yang pertama, isa'ah, dosa, maksiat. Yang kedua, amna, merasa aman. Merasa aman dari adab Allah SWT. Ya, udah maksiat tapi nyantai, merasa aman dari adab Allah SWT. Berbeda orang yang beriman. Dia bersemangat, ya, tapi dia tetap tawadhu, tetap khawatir kalau-kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal ibadahnya. Yang ketiga, ayol ehwah, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Perbanyak doa ini. Ini doa yang sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau berdoa dengan doa ini. Ya. Nah, yang keempat, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Dari bulan Ramadan, ya. Karena bulan Ramadan bukan cuma sekedar rutinitas, ya, yang datang dan pergi begitu saja. Bulan Ramadan bukan cuma sekedar kita menahan diri dari makan dan minum saja. Bukan kita kelaparan dan kehausan begitu saja. Tapi lebih daripada itu, bulan Ramadan adalah madrasah untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki akhlak kita. La'allakum tattaqun. Itulah tujuan inti dari kita berpuasa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan ini adalah istiqamah. Bagaimana kita istiqamah, continue, konsisten dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, ya, kita hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma di bulan Ramadan saja. Bi'sal qaumu alladzina ya'rifuna rabbahum fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan saja. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ibadai di bulan Ramadan, dia juga adalah Rabb yang kita ibadai di bulan-bulan lainnya. Maka hendaknya bagi kita untuk istiqamah. Dan ini yang paling berat. Istiqamah, ini yang paling berat. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ya. Nah, finish ibadah kepada Allah SWT bukan 30 Ramadan, bukan 1 Syawal, tapi finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin datang menghampirimu. Apa al-yaqin? Al-maut, kematian. Jadi finish akhir ibadah kita itu adalah kapan? Kalau kita sudah mati. Ya, setinggi apapun jabatan kita, ya, sepopuler apapun nama kita, ya, sebanyak apapun harta kita, selama kita masih hidup, berarti kita adalah seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, salah satu yang harus kita pertahankan istiqomah itu adalah, ya, bagaimana kita terus istiqomah dalam keimanan kita, dalam tauhid kita, dalam akidah kita. Ini yang paling penting. Karena sebagaimana kita tahu bahwa iman itu pasang surut, kembang kempes, ya, kadang bertambah dan kadang berkurang. Dan itu kita rasakan. Ya, kalau kita lagi semangat beribadah, semangat ngaji ilmu agama, kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Disitulah tambahnya iman. Sebaliknya, jika kita terjerumus di dalam dosa, maksiat, ya, kita akan merasakan kegundahan, kegalauan, ya. Dan disitulah berarti tanda iman kita sedang lemah, sudah drop. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita terus berupaya merawat, meningkatkan keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal imana la yahluku kama yahlaku tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu usang, luntur sebagaimana, ya, baju juga luntur. Kita kalau punya baju yang sering dipakai, lama-kelamaan apa? Luntur. Antum yang punya baju putih, ya, terus setahun diserowo, jadi enggak putih. Jadinya, ya, kayak kopi susu warnanya, ya kan? Luntur. Ya, berubah warnanya. Fajaddidul imana fi qulubikum. Maka teruslah kalian perbaharui iman kalian. Merawat iman. Ketika iman kita sedang drop, sedang melemah, kita sudah merasakan futur, kemalasan, kewajiban kita untuk apa? Meningkatkan. Kalau antum punya HP, alhamdulillah enggak boleh bawa HP. Kalau seandainya punya HP, biasanya orang kalau baterainya mau habis ngapain? Dicas, dicharger. Ya, supaya enggak mati. Begitulah kita juga ketika iman kita udah lemah, kita cas lagi. Dengan menuntut ilmu, dengan kita ibadah kepada Allah SWT, dengan berdoa kepada Allah SWT, dengan bergaul dengan orang-orang soleh, akan meningkat keimanan kita. Itulah cara untuk merawat keimanan kita. Fajaddidul imana fi qulubikum. Perbaharui terus keimanan kalian. Ya. Salah satu cara untuk memperbaharui keimanan adalah kita apa? Yang paling penting adalah satu, menuntut ilmu. Maka sering saya ingatkan, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Jangan pernah bosan belajar akidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang paling kuat imannya, orang yang paling kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, ini yang diajak bicara Nabi Muhammad, yang diperintahkan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah tauhid, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih utama. Ya, al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Perintah atau larangan Allah kepada nabinya berarti itu juga perintah dan larangan untuk umatnya. Kalau nabi saja diperintahkan untuk belajar tauhid, enggak bosan belajar tauhid, apalagi kita. Maka jangan sekali-kali malas untuk belajar tauhid. Ah, tauhid. Ya, udah sejak kecil saya udah mendarah daging tauhid. Ya, jangan. Jangan pernah merasa aman. Mari kita perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi Nabi Muhammad ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya ahli tauhid. Bahkan beliau mendapatkan gelar apa? Khalilullah. Kekasihnya Allah. Yang dapat gelar Khalil itu cuman berapa orang? Cuman dua. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim saja. Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi. Derajat cinta yang paling puncak. Itu Khalil. Ya, hanya dua orang saja. Inna Allah attakhadhani Khalila kama attakhadha Ibrahim Khalila. Allah menjadikan saya sebagai Khalil, kekasihnya yang paling dikasihi oleh Allah. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid yang kita tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya. Sekalipun demikian beliau enggak merasa aman. Beliau pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Allahu Akbar. Ya Allah, jagalah aku. Lindungi aku. Jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nabi Ibrahim takut, khawatir kalau-kalau terjerumus di dalam kesyirikan. Mosok kita yang ya imannya ya gak ada jaminan gitu ya. Ya. Kembang-kembes, sering kebesnya malah. Ya. Kemudian merasa aman. Lucu. Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in pernah mengatakan, "Waman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim." Adakah yang merasa aman dari bala? Ya, dari terjatuhnya kepada kesyirikan setelah Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir, masa kita merasa aman? Ya, maka dua hal ini, ayol ehwah, yang pertama, kalau kita ingin memperkuat akidah kita, memperkuat tauhid kita, merawat tauhid kita, perhatikan dua hal ini. Yang pertama, terus belajar ilmu agama. Istiqomah. Jangan kendor. Jangan gugur di tengah jalan. Ya, kemarin sudah kita bahas di awal-awal ya, hal-hal yang bisa menggugurkan semangat kita, nah itu hindari. Ya, rusaknya niat, ya, salah dalam belajar ilmu agama tahapannya dan sebagainya, itu hindari. Ya. Jangan sampai kita enggak istiqomah. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita enggak istiqomah. Ya, harus sabar, harus istiqomah. Satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Ingat tatkala Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir, dia mengatakan apa? Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Salah satu kunci penting agar kita sukses dalam belajar ilmu agama, sabar. Ya, sabar itu artinya apa? Ya, banyak. Sabar dalam menuntut ilmu waktunya butuh lama. Jangan instan. Ya, mie instan aja enggak instan loh. Masih perlu di ya, perlu dimasak. Kita menuntut ilmu juga demikian. Butuh waktu yang lama. Jangan hanya karena masalah-masalah sepele gak mau lanjut. Ya, nah, sebagian misalkan hanya masalah-masalah sepele gak mau datang lagi ke pondok, gugur di tengah jalan. Ya, jangan. Kita tetap harus semangat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Ini kalimat yang sangat berharga dari Syekhul Islam Taimiyah. Hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqomah. Maka antum harus istiqomah dan belajar, sabar, bertahan. Ya. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu harus kita bertahan sampai kapan? Sampai mati. Ma'al mahbarah ilal maqbarah, kata Syekhul Islam, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Itu jadikan moto hidup kita. Kita terus belajar, terutama masalah tauhid, ya, terutama masalah tauhid, masalah akidah, jangan pernah bosan. Terus semangat. Ya, masih banyak buku-buku akidah, buku-buku tauhid yang belum kita baca, yang belum kita khatamkan. Ya. Antum terus geluti, terus pelajari, dalami. Yang kedua, agar kita merawat tauhid, merawat akidah, kunci yang kedua adalah apa? Doa. Seperti doanya Nabi Ibrahim tadi. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Doa. Karena yang meneguhkan iman kita, yang meneguhkan tauhid kita, yang meneguhkan akidah kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita enggak boleh merasa sombong. Oh, saya sudah kokoh akidahnya. Ya, tauhid sudah mendara daging. Ya. Di badan saya. Enggak bakalan saya apa? Terjerumus dalam kesyirikan, dalam penyimpangan. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Itu ujub. Itu hurur. Ya. Tidak boleh. Hati manusia dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balik hati manusia. Qulubul ibadi baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah aku dalam ketaatan kepada-Mu. Termasuk kita minta agar kita ditetapkan di atas apa? Tauhid. Di atas la ilaha illallah, supaya kita dimatikan di atas tauhid. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah tauhid, la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pernah ada seorang datang, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, datang kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ahli ibadah yang zuhud. Sufyan Ats-Tsauri juga demikian. Bahkan beliau lebih terkenal daripada Ibrahim bin Adham. Tapi ya, tawadhu'nya Sufyan Ats-Tsauri, beliau meminta wasiat kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Berikanlah wasiat kepadaku wahai Ibrahim. Maka Ibrahim bin Adham memberikan wasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya. Ud'u an yumitaka 'ala tauhid. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan kamu di atas apa? Tauhid. Allahu Akbar. Ya, terus berdoa kepada Allah. Maka dua hal ini ayol ikhwah kalau kita ingin selamat tauhid kita, akidah kita, ya, jangan lupakan dua hal ini. Pertama, yaitu istiqomah terus dalam apa? Ya, belajar, jangan pernah bosan, terutama masalah apa? Tauhid. Kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, antum pelajari, antum ajarkan. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan ketegaran kepada kita di atas tauhid. Taib, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan Tajridut Tauhid, memurnikan tauhid, karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan di akhir-akhir ya. Tapi kayaknya tetap enggak cukup waktunya, karena sebentar lagi sudah apa? Imtihan. Tinggal berapa lagi nih? Dua kali pertemuan? Tinggal dua kali pertemuan. Ya, kalau kita baca semuanya seperti biasanya, ya, kita baca matannya, kemudian kita sarah, kayaknya gak cukup juga, karena tinggal dua pertemuan aja. Oleh karenanya, mungkin untuk terakhir-terakhir ini, ya, kita ambil poin-poin pentingnya saja. Ya, ambil poin-poin pentingnya saja. Karena insya Allah ta'ala, pada tahun ajaran yang baru setelah Idul Adha, kita akan ganti kitab dari Tajridut Tauhid Al-Mufid ke kitab yang terbaru sesuai mukorron. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, wa'lam anna lin-nasi fi manfaatil ibadah wa hikmatiha wa maqsuudiha tara'iq. Wa hum fi dhalika arba'atu asnaf. Dan ketahuilah. Ya, kalimat wa'lam ini sering sudah kita sampaikan, bahwa kalimat wa'lam itu adalah tujuannya adalah untuk apa? Ya, agar kita perhatian. Karena apa yang akan beliau sampaikan itu adalah masalah-masalah yang penting. Ya. Makanya sering kalimat ini digunakan oleh para ulama untuk menyampaikan masalah-masalah yang penting, untuk mengajak para pembaca dan penuntut ilmu agar perhatian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam ya annal ummata law ijtama'at. Ya, sering ya. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada ya, para ulama juga sering menggunakan kalimat ini. Usul salasah misalkan i'lam rahimakallah dan sebagainya, karena ini adalah kalimat yang ditujukan ya, tujuannya adalah untuk ya menggugah perhatian kita. Ya, karena pembaca, penuntut ilmu itu perlu diajak fokus. Kadang kita ngaji kayak gini, ikut kajian, tapi kadang-kadang pikirannya enggak fokus. Badannya ada, duduk di masjid. Pikirannya melayang. Ya, atau ada yang melayang di pahing, ada yang melayang di rumah. Mungkin ada yang melayang di gedung akhwat sana. Namanya orang seperti itu. Makanya seorang guru, seorang pendidik perlu untuk sering apa? Berinteraksi, menggugah ya, perhatian ya. Siapa tahu ada yang ngantuk, siapa tahu ada yang ngelamun ya. Wa'lam, ketahuilah. Anna linnasi fi manfaatil ibadati wa hikmatiha, bahwasanya manusia dalam masalah manfaat ibadah dan hikmahnya, wa maqsuudiha dan maksudnya tara'iq. Ada beberapa thariqat, ada beberapa paham. Ya. Beliau di sini masih membahas tentang masalah ibadah. Kalau kemarin sudah dibahas tentang masalah ibadah mana yang paling utama gitu ya. Dan ibadah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa huwa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Ini kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyyah. Ibadah itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pembahasan sebelumnya beliau membahas tentang ibadah apa yang paling utama. Ada pendapat-pendapat, ada 4 pendapat dalam masalah itu. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang ya manusia, paham manusia dalam hikmah dan manfaat ibadah. Ya. Di mana dalam masalah ini yaitu apakah ibadah itu memiliki hikmah atau tidak. Ini ada beberapa pendapat, beberapa paham. Ya. Ada paham yang menyimpang dan ada paham yang benar. Baik. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Wa hum fi dzalika arba'atu asnaf. Ya, terbagi menjadi 4 golongan. As-sinful awwal nufatul hikami wat ta'lil. Alladzina yarudduna al-amra ila nafsil masyi'ah wa sarfil irada. Fa haula indahumul qiyamu biha laisa illa limujarradil amri min ghairi ayyakuna sababan li sa'adatin fi ma'ashin wala ma'at wala sababan li najah wa innamal qiyamu biha limujarradil amri wa mahdil masyiah. Ini golongan yang pertama. Jadi pembahasan kita apa, ikhwan? Apakah ibadah itu memiliki hikmah ataukah tidak? Memiliki manfaat ataukah tidak? Ya. Baik, ini ada 4 golongan. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah nufatul hikam. Golongan yang menafikan. Menafikan itu berarti meniadakan hikmah. Wa ta'lil dan illah. Illah itu alasan. Ya. Alladzina yarudduna ila al-amra ila nafsil masyiah. Mereka mengembalikan suatu ibadah itu kepada masyiah, kepada kehendak, wasarfil irada, ya, dan keinginan. Fahaula indahumul qiyamu biha laisa illa limujarradil amr. Bagi mereka melaksanakan ibadah itu hanya sekedar ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bukan karena sebab keselamatan. Cuma wa innamal qiyamu biha limujarradil amri. Hanya sekedar menjalankan apa? Perintah. Orang sholat. Ya, ya karena ini perintah Allah ya kita sholat. Cuma sholat itu gak ada hikmahnya. Gak ada manfaatnya. Bagi dunia maupun akhirat. Ini pendapat yang pertama. Yaitu pendapat yang menafikan apa? Hikmah. Jelas? Ini pendapat kaum Jahmiyah. Ya, kaum Jahmiyah. Demikian juga kaum Asy'ariyah yang meniadakan apa? Masyiah. Ya, meniadakan illah. Meniadakan illah. Jadi ibadah-ibadah itu menurut mereka enggak ada illahnya. Kalau ahlu sunnah kan enggak, sholat itu ada manfaatnya, ada maslahatnya, ya, untuk hamba itu sendiri di dunia maupun di akhirat. Tapi mereka tidak. Kita sholat ya sholat, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa ya puasa, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sholat itu enggak ada hikmahnya. Bagi mereka, ya, puasa itu enggak ada hikmahnya, enggak ada manfaatnya. Kita menjalankan hanya karena kita mau. Dan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini? Ya. Jadi mereka menafikan apa? Hikmah. Mereka menafikan illah. Ya. Sehingga bagi mereka itu ibadah-ibadah atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak ada hikmahnya sama sekali. Enggak ada illahnya sama sekali. Ya. Nah. Ini paham yang pertama. Ya. Mereka mengingkari bahwa syariat-syariat Allah, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita itu mengandung hikmah, mengandung manfaat. Itu mereka mengingkarinya. Dan ini tentu ayyul ihwa paham yang keliru, paham yang batil, ya, paham yang batil. Baik. Ini pendapat yang pertama. Golongan yang kedua, as-sinfus tsani. Ya. As-sinfus tsani al-qadariyatun nufat. Kaum qadariyah atau kelompok qadariyah. Alladzina yusbituna naw'an minal hikmah wat ta'lil la yakumu birrabbi wa la yarji'u ilaih bal yarji'u limahdi maslahatil makhluk wa manfaatih. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi, mereka menafikan apa? Illah, menafikan hikmah. Kalau golongan yang kedua, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Mereka menetapkan ibadah-ibadah tersebut, ya, ada hikmahnya, ada illahnya. Tapi, perhatikan ini, segi penyimpangan mereka, mereka menyandarkan hal itu kepada makhluk. Gak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Ketika mereka sholat, disandarkan kepada makhluk, dan itu gak ada nanti kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika misalkan nanti mereka sholat, kemudian dapat kebahagiaan di dunia, masuk surga, itu bukan karena ya anugerah dari Allah SWT, bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sama sekali. Itu karena ya makhluk itu sendiri. Ini kaum qadariyah. Kaum qadariyah yaitu kaum yang menetapkan bahwasanya perbuatan-perbuatan itu yang menciptakan adalah siapa? Makhluk. Gak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu juga adalah pendapat yang menyimpang. Ya, pendapat yang menyimpang. Karena kita tahu bahwa semuanya ya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian, demikian juga amal perbuatan kalian. Ya, bukan makhluk itu sendiri yang menciptakan. Betul makhluk punya kehendak, tapi kehendaknya makhluk di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Makanya kita sering makhluk sering berkehendak, kita punya rencana, tapi rencana tersebut gagal. Karena Allah berarti enggak berkehendak. Itu menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu bukan di bawah kendali makhluk semata. Di sana ada yang mengendalikan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi pendapat yang pertama, pendapat yang menafikan apa? Hikmah. Jadi mereka menganggap sholat, puasa, itu enggak ada hikmahnya, enggak ada ilahnya. Hanya kita sholat, kita puasa hanya sekedar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tapi gak ada hikmahnya itu. Ini kaum Jahmiyah. Taib. Yang kedua, kaum Qadariyah. Yaitu yang menafikan ya masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka mendapatkan surga, ketika mereka mendapatkan pahala, itu karena mereka yang menciptakannya. Ya. Gak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Ya. Itu karena amal perbuatan mereka. Dan mereka punya dalil. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'ulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal perbuatan kalian. Jadi kita masuk surga bukan karena rahmat Allah. Tapi karena amal perbuatan kita. Semata-mata karena amal perbuatan mereka kita. Ini paham yang kedua. Taib, paham yang ketiga. Untuk mencari ya. Enggak loncat-loncat. As-sinfus salis. Alladzina za'amu anna fa'idatal ibadati riyadatun nufus wasti'adaduha lifaydil ulumi wal ma'arif alaiha wa khuruji kuwaha min kuwan nafsis sab'a Sabaiyah wal Bahimiyah. Nah, golongan yang ketiga, yaitu golongan yang menganggap bahwa faedah ibadah itu adalah riyadhatun nufus, olahraga hati. Wastiadaduha, dan ya, mempersiapkan diri li faidil ulum, untuk mendapatkan ilmu. Wal ma'arif, dan ma'rifat. Ini paham apa ini? Paham sufi. Yang mengatakan kita ini enggak beribadah karena untuk dapat surga. Kita enggak meninggalkan maksiat karena biar enggak masuk neraka, enggak. Ya. Jadi, kita melakukannya itu adalah untuk biar mendapatkan ma'rifat, ilmu. Itu aja. Jadi, bagi mereka tidak berharap mendapatkan apa? Surga. Makanya sering dalam ucapan mereka itu, kalau kamu sholat, jangan berharap, ya, jangan berharap pahala, jangan berharap apa? Surga. Jangan karena khawatir dari takut neraka, enggak. Justru itu menurut mereka adalah apa? Bertentangan dengan ikhlas. Ini menurut mereka, ini paham apa? Sufi. Ya, taip. Dan ini juga adalah paham yang keliru. Paham yang keliru. Paham yang benar adalah paham yang keempat. As-sinfur rabi. Wasinfur rabi'u humul qailuna bil jam'i bainal khalqi wal amr wal qadri was sabab. Fa indahum anna sirral ibadati wa ghayataha mabniyun ala ma'rifati haqiqatil ilahiyyah wa ma'na kaunihi subhanahu ilaha wa anna al ibadata mujabul ilahiyyah wa atharuha wa muqtadaha. Baik. Jadi kelompok yang keempat ini paham ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka menggabung antara sebab dengan musabab. Artinya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mendapatkan, ya, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena ibadah kepada ibadah itu memiliki apa? Maslahat, hikmah. Salat misalkan hikmahnya ada, puasa hikmah-hikmahnya ada. Makanya sering disampaikan oleh para ulama, ya, manfaat salat apa saja, manfaat puasa apa saja, manfaat zakat apa saja. Itu karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ibadah itu memiliki apa? Hikmah, memiliki illah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka beribadah antara dua hal. Ya, yang pertama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua takut. Bainal khaufi war raja. Ya, mereka khawatir, takut, ya, dan mereka juga berharap. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ya. Mereka itu, yaitu para nabi, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan, ya, dan mereka beribadah, berdoa kepada kami dalam keadaan rogoban warohaba, berharap dan takut. Berharap amal mereka diterima dan takut kalau amal mereka tidak diterima. Dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa amal ibadah itu adalah sebab untuk meraih surga. Ya, sebab. Perhatikan, sebab. Bukan imbal balik untuk mendapatkan surga. Itu beda loh, ya. Kalau tadi golongan yang pertama qadariyah, orang itu mendapatkan surga karena amal perbuatan mereka saja. Enggak ada kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal jamaah tidak. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan bahwa orang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal itu hanyalah apa? Sebab. Bedanya apa? Bedanya kalau kita menganggap bahwasanya kita masuk surga itu semata-mata karena amal kita, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti antara amal kita dengan surga itu sejajar. Tapi kalau kita mengatakan sebab, Berarti yang paling penting itu karena rahmat Allah. Adapun amal yang perbuatan kita, itu hanyalah sebab. Ya, dia sebenarnya gak sebanding dengan surga. Amal kita ini dikit. Kalau dibanding dengan surga, gak pantas. Ibaratkan begini, kalau logika sederhananya. Kalau ada orang, misalkan, ya, beli mobil, mobilnya ini aslinya harganya 1 miliar. Ya. Tapi orang ini cuma dikasih ya sama dia ya 10 juta aja. 10 juta aja. Aslinya sejajar apa tidak? Hajar enggak? Tidak sejajar. Tetapi karena orang ini baik, dekat, ya udahlah enggak apa-apa. Jelas? Kita pun demikian. Ketika seorang itu masuk surga, itu sebenarnya amal kita ini gak sebanding dengan surga. Amal kita dikit. Cuma amal ini hanya sekedar apa? Sebab. Makanya, ya ketika Allah mengatakan, udhulul jannata bima kuntum ta'malun, ba di situ, dan ini ada kaitannya dengan bahasa Arab ya, bima kuntum ta'malun, itu ba us-sababiyah. Yang disebut oleh para ulama, da sababiyah. Sebab. Dengan sebab amal perbuatan kalian. Bukan ba'ul iwab. Ya, kalau saya misalkan mengatakan, bi'tul kitaba bi mi'ati ya, alf rubiyah. Itu ba'nya ba' iwab. Saya jual buku ini dengan harga 100 ribu. Ba'nya di situ ba'ul iwab. Artinya dia imbal balik. Sepadan. Harga kitab ini 100 ribu. Itu sepadan. Tapi dalam hadis tersebut itu bukan ba'ul iwat. Tapi ba' apa tadi? Ba'us sababiyah. Sebab. Masuklah kalian ke surga dengan sebab amal perbuatan kalian. Jadi amal kalian, amal perbuatan kita itu hanya sekedar sebab. Ya. Tapi tidak sebadan. Ya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, La yadkhula ahdukumul jannata bi'amali. Seorang itu gak masuk surga hanya sekedar dengan amalnya. Itu maksudnya semata-mata dengan amal. Itu tidak. Ya. Tapi amal hanyalah apa? Sebab yang akan mengetuk pintu surga untuk kita. Baik. Intinya berarti dalam masalah ibadah ini ada hikmahnya atau tidak. Ada berapa pendapat? Ada 4. Ada yang menafikan hikmah. Ini pendapat Jahmiyah. Ada yang mengatakan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tergantung hamba itu sendiri. Ini paham Qadariyah. Yang ketiga, paham Sufi yang mengatakan bahwasanya kita dalam beribadah enggak perlu berharap apa-apa, ya. Nah, dan yang keempat adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya seorang itu beribadah dengan khauf dan raja, berharap, ya, dan bahwasanya amal itu hanyalah sebab tapi bukan sepadan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.